Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Pada waktu yang lalu kita telah membahas tentang sebagian adab dari atau sebagian adab di dalam majelis ilmu dan zikir. Pernah kita sebutkan yang pertama adalah apa? Yaitu untuk ikhlas di dalam menghadiri majelis ilmu dan juga majelis zikir. Nah, kemudian yang kedua yaitu memberikan peluangan, kelapangan di dalam duduk di majelis ilmu dan zikir. Selanjutnya, di antara adab yang harus kita perhatikan dan kita menghiasi diri dengan adab tersebut, dikatakan oleh beliau Syekh Yasin hafizahullah, wa minha ma rawahu Bukhari wa Muslim an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. Dari Salim, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yuqimanna ahadukum akhahu, tidak boleh seseorang di antara kalian menyuruhnya berdiri. Maksudnya la yuqimanna ahadukum akhahu, tidak boleh seorang di antara kalian menyuruh saudaranya berdiri. Thumma yajlisu fi majlisih, kemudian dia duduk di tempat duduknya saudaranya tadi. Iya. Apalagi di campur dengan kedustaan atau bercanda ya. Kadang kita seperti itu. Apa-apa duduk-duduk, bangun-bangun ada apa tuh? Ketika si dia bangun, kita duduk di situ. Enggak boleh seperti ini. Ya. Tidak boleh kita membangunkan orang ya, kemudian kita duduk padanya. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila ada seseorang yang berdiri ya, idza qama lahu rajulun an majlisi, dari tempat duduknya ya, lam yajlis fi, beliau tidak mau duduk di tempat tadi ya, tidak mau sebut. Nah, atau di dalam riwayat yang lainnya disebutkan di dalam Kitabul Jami', di dalam Bulughul Maram ya, disebutkan adab-adab majelis ilmu di masalah tempat duduk seperti yang dibawakan di dalam hadis berikutnya ya. Kalau tadi kita menyuruh untuk seseorang bangun kemudian kita duduk, itu tidak boleh. Adapun yang berikutnya, wa minha ma rawahu Muslim, dan ini disebutkan di dalam Kitabul Jami', dalam buku Maram, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, idza qama ahadukum min majlis thumma raja' ilaih fa huwa ahqu bih. Iya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian bangun dari tempat duduknya kemudian dia kembali, fa huwa ahqu bihi, maka dia yang paling berhak padanya. Nah, seperti misalnya dalam salat Jumat sedang nunggu imam datang, dia mau ke kamar mandi, kemudian dia pergi, pergi kamar mandi, kemudian tempat duduknya sudah diduduki orang, dia berhak karena itu tempat duduk dia, kecuali dia ridha, kecuali dia ridha. Nah, kemudian diantaranya, wa minha itikhadul makanul wasi' liyu'ammal hadirin atau liya'ummal hadirin wali'adami tadayuq fil makan. Di antaranya adalah menjadikan tempatnya luas agar yang hadir itu bisa rata duduk dan tidak menjadikan tempat yang sempit, ya, tidak di tempat yang sempit. Lama rawahu Abu Daud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik tempat majelis duduk itu yang paling luas. Ya, kalau seperti ini kan luas. Ya. Tidak desak-desakan. Kemudian juga kita bisa konsentrasi. Tapi penyakitnya kalau tempatnya enak, luas, sejuk, tidak panas, apa penyakitnya? Sedang taklim ngantuk, gitu. Yang penyakit godaannya seperti itu. Tapi yang paling terbalik adalah yang luas. Tapi jangan digunakan untuk asik. Akhirnya tidur. Apalagi sekarang masjid-masjid sekarang pakai AC. Iya, di sini juga pakai AC. Percaya antum? Hah? Di sini juga pakai AC. Pakai AC. Angin cepoi-cepoi. Iya. Nah. Iya. Yang jelas ini adalah nikmat dari Allah. Kita diberikan tempat yang luas untuk kita bisa taklim. Iya, tidak panas, tidak sempit ketika bermajelis ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, khairul majalis awsa'uha. Sebaik-baik majelis adalah yang paling luasnya. Iya. Kalau tidak ada ya tidak dipaksakan. Ya. Karena mungkin banyak yang datang, akhirnya banyak tempat itu semakin sempit. Wa minha ihtiramul kabir fil majlis wa taqdimihi fil kalam. Di antara adab-adab yang harus kita ketahui adalah menghormati orang yang besar di majlis dan mendahulukannya di dalam berbicara. Ini dia. Ini adab yang harus kita miliki. Iya, menghormati yang besar, yang tua. Nah, baik di dalam berbicara sudah kita pelajari awal-awal semester lalu, ketika adab-adab berbicara kepada orang yang dewasa, kemudian juga Iya. Tingkah laku kepada orang yang dewasa harus menghormati, walaupun yang besar atau yang tua adalah ilmunya sedikit. Kalau tidak salah ingat, ada yang mengatakan jadikanlah orang yang di atasmu yang besar sebagai orang tuamu, dan jadikanlah orang yang di bawahmu sebagai anakmu, dan jadikanlah orang yang setara denganmu sebagai apa, teman. Iya, sehingga yang di kepada yang atas kita menghormati, anggap sebagai aba, sebagai bapak kita, menghormati, berbicara sopan. Iya. Kemudian yang di bawah juga menghargai yang kecil. Ya, tidak menganiaya, tidak zalim. Dan sesama teman juga saling menghormati dan membantu sebagai saudara. Ya. Ya, setara sebagai saudara. Sebagai saudaramu. Ya, akhon lak. Sebagai saudaramu, jadikanlah dia sebagai saudaramu. Yang namanya saudara ditolong ketika butuh. Ya, ini adab yang harus kita punyai. Dan mendahulukan di dalam berbicara orang yang lebih tua. Iya, yang lebih tua, apalagi ya lebih tua ilmunya. Sudah tua umurnya, juga tua ilmunya. Dan ini adalah akhlak para salaf. Demikian. Fafis Sahih Bukhari, sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari wa Sahih Muslim, dan di dalam Sahih Muslim wa lafdun lah, dan juga lafad bagi beliau Imam Muslim, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, beliau mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau bertanya, akhbiruni bi syajaratin sibhi aw karajulil muslim la yatahatu warakuha, kabarkanlah kepadaku tentang sebuah pohon yang serupa atau seperti seorang muslim yang daun-daunnya tidak runtuh, tidak berguguran. Nah, dan di dalam riwayat yang lainnya, kalau tidak salah di Sahih Bukhari ya, itu lebih lengkap. Nah, yang pokoknya kuat, kemudian batangnya kuat, ya tegar. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ketika itu beliau masih kecil, masih muda. Fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah, maka ada pada jawaban itu pada diriku bahwasannya pohon yang dimaksud oleh Rasulullah adalah pohon kurma. Waraitu Abu Bakr wa Umar la yatakallamani, dan aku melihat Abu Bakar dan Umar keduanya tidak berbicara. Fakarihtu an atakallama au aqula syai'an, maka aku tidak suka untuk mendahului keduanya untuk berbicara atau berkata sesuatu, karena menghormati keduanya. Faqala Umar, maka berkata Umar, la antakuna qultaha ahabu ilayya min kada wa kada, kata Umar, kata bapaknya, ya sungguh jika kamu mengatakannya itu lebih aku sukai dibandingkan ini dan itu. Nah, makanya faqad bawwaba lahu Bukhari faqal, maka Imam Bukhari rahimahullah membuat bab dan mengatakan bab ikramul kabir wa yabda'ul akbar bil kalam wassu'al. Bab memuliakan orang yang besar, yang lebih tua, dan mendahulukan ya orang yang lebih tua, lebih besar di dalam berbicara dan bertanya. Iya. Qala Abu Hasan Ali bin Khalab bin Battal fi syarhihi li sahih. Kata Abu Hasan Ali bin Khalab bin Battal di dalam syarahnya, dalam sahih, ya syarah sahih. Qala al-muallif, berkata muallif, ikramul kabir wa taqdimihi fil kalam wa jami'il umur min adabil Islam wa mu'alil akhlaq. Memuliakan yang lebih tua, mendahulukannya di dalam berbicara dan semua perkara-perkara, ya, dan mendahulukan dalam semua perkara, ini termasuk adab Islam dan juga termasuk akhlak yang paling tinggi. Iya, ketika ada orang tua, silakan Pak duluan. Iya. Seperti itu harusnya kita. Nah, ketika keluar desak-desakan, ada yang lebih tua, silakan Pak dulu. Ya, demikian harusnya santri memperhatikan adab-adab. Atau ada yang lebih tua datang ingin majelis, pengin taklim, antum sebagai ahlul bait, tuan rumah, ya, di sini Bu, di sini Bu duduknya lebih enak. Ya, dikasih tahu, ya, di sini lebih dahulukan. Antum mau duduk, dia mau duduk, didahulukan, seperti itu. Di dalam wudu, ya, dalam perkara-perkara yang buah. Nah, ya, tapi juga disebutkan taklik, yaitu kecuali dalam sabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti misalnya di dalam shaf. Nah, kalau seperti itu, ya, nah, ada yang memperbolehkan kita berlomba-lomba. Nah, iya. Walihadal makna qala alaihi salam. Oleh karena inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir, yang besar yang besar. Nah, maka di dalam masalah keilmuan, fitnah, kita merujuk kepada kibarul ulama. Ini di sana juga diambil faedah seperti itu. Iya, dalam masalah fitnah, dalam masalah bertanya muskilah-muskilah, nah, didahulukan yang lebih tua, yang lebih kibar, nah, lebih senior kalau istilahnya, yang lebih senior bertanya kepada mereka. Adapun dalam masalah adab majlis, iya, dahulukan yang besar. Yang besar atau yang lebih tua dari kita atau orang tua, nah, dalam duduk. Fa amara yabda'ul akbar bil kalam. Maka beliau memerintahkan untuk memulai, ya, mendahulukan yang lebih besar, di yang lebih tua di dalam berbicara. Fa kana dzalika sunnah. Ya. Maka hal tersebut adalah sunnah. Illa annahu dalla hadithu Ibnu Umar anna ma'na dzalika laysa 'alal umum. Ya, kecuali bahwasanya hadis yang hadis Ibnu Umar yang menunjukkan bahwasanya makna tersebut tidaklah secara umum. Wa annahu inna ma yanbaghi ayabda' bil akbar fi ma yastawi fi ilmul kabir was saghir. Wa amma idza 'ulima as-saghir ma yajhalu al-kabir fa innahu yanbaghi liman kana indahu 'ilmun ay yadhkurahu wa yunazzi'ahu aw yunazzi'a bihi wa in kana saghiran. Jadi hadis yang Ibnu Umar itu tidak secara umum. Iya. Bahwasannya sepatutnya, ini hukum asal, mendahulukan yang lebih tua ketika sama di dalam keilmuan, yang lebih tua dan lebih muda sama dalam keilmuan. Iya. Maka mendahulukan siapa? Yang lebih tua. Adapun ketika ilmu yang muda ini lebih tahu dibandingkan yang besar, yang lebih tua tidak mengetahui, seperti dalam kisah hadis yang tadi kita baca, ketika Rasulullah SAW bertanya, yes, kabarkan tentang pohon yang mirip dengan seorang muslim. Maka Ibnu Umar menghormati. Ini secara tidak secara umum, artinya boleh kalau dalam menampakkan ilmu, ketika yang tua tidak mengetahui ilmunya, boleh dia menyampaikan. Tapi karena mimbabib ihtiram, beliau tidak menjawab. Makanya Umar mengatakan, aku lebih senang kamu mengatakannya, menjawabnya. Ya kan? Ini menunjukkan boleh. Tetapi karena beliau ihtiram, beliau tidak menjawab. Boleh enggak seorang yang muda menjawab? Boleh. Kalau apa tadi? Kalau yang tua tidak mengetahui ilmunya. Nah, maka sesungguhnya sepatutnya bagi orang yang ada padanya ilmu untuk ia menjebutkannya. Wa yunazi'u bihi wa in kana sayyidan, dan dia boleh menentang ketika salah walaupun ilmunya, walaupun yang menyampaikan itu orang yang muda. Wa la ya'udda dzalika min su'adab, dan tidak teranggap sebagai jelek adab. Tidak. Kau dalam masalah ilmu tidak. Misalnya yang lebih tua keliru di dalam menyampaikan ilmu, boleh yang muda yang dia tahu ilmunya untuk menyanggah. Begitu. Tentunya dengan adab-adab. Iya. Atau yang lebih tua tidak mengetahui ilmunya, yang muda lebih tahu, harus dia menyampaikan, yang muda itu menyampaikan ilmunya. Tidak dianggap sebagai su' adab. Wala tanaqusanil haqqil kabir fi taqaddum alaih, dan tidak termasuk meremehkan hak orang yang lebih tua, ya, di dalam mendahulukan, ya, dari yang mendahulukan orang yang lebih muda. Li'anna an-nabiyya alaihi salam hina sa'ala ashabah an syajarah allati syabbahaha bil mu'min wa fihim ibnu Umar wa ghayruhu mimman kana dunah fi sin lam yuqaf jawab 'ala al-kibar minhum khassah wa innama sa'ala dunah fi sin lam yuqaf jawab 'ala al-kibar minhum khassah. Atau ini kayaknya diulang, ya. In wa innama sa'ala jama'atuhum liyujiba kullu bima ilm bima alima, begitu. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada sahabatnya tentang pohon yang tadi sudah kita sebutkan yang mirip dengan seorang mukmin, di sana ada Ibnu Umar dan selainnya dari orang yang lebih tua umurnya, dan tidaklah iya hanya terfokus jawaban itu kepada orang yang kibar, yang lebih tua di antara mereka secara khusus. Hanya saja pertanyaan itu iya pada umur di bawah beliau yang tidak ada yang tidak ada padanya jawaban terhadap orang yang lebih tua secara khusus. Hanya saja pertanyaan itu untuk semua mereka yang bisa menjawab, iya, masing-masing ketika ada padanya ilmu. Kalau dia ada pada ilmu, siapa saja? Pertanyaan itu umum. Yang dewasa, yang tua, yang muda, jawab. Iya, demikian. Wa ala dhalika dalla qawlu Umar li ibnih. Hal itu ditunjukkan pada ucapan Umar radhiyallahu an kepada anaknya, "Lau kunta Iya, qultaha kana ahabu ilayya min kadza wa kadza. Li'anna Umar la yuhibbu ma yukhalifu adabul Islam wa sunanah. Kalau beliau mengatakan, kalau seandainya kamu mengatakannya, aku lebih sukai dibandingkan demikian-demikian. Kenapa? Karena ya Umar radhiyallahu an tidaklah senang menyelisih adab Islam. Enggak mungkin Ibnu Umar menyuruh seperti itu kalau itu adalah perbuatan yang menyelisih adab. Tetapi itu karena bukan dalam tidak dianggap sebagai su'ul adab, dan dalam menyampaikan ilmu ketika ya tidak ada ilmu pada orang yang lebih tua, boleh seorang yang muda untuk menjawab pertanyaan dalam rangka memberikan ilmu, dan itu tidak teranggap su'ul adab. Ya, tidak seperti apa? Orang-orang Sofia ketika dinasihati, "Ah, kamu anak baru kemarin. Iya, tahu siapa sih? Makan garam duluan." Ya, enggak seperti itu. Kalau masalah ilmu, baik dia kalau ilmunya itu ada pada yang muda, boleh dia menyampaikan. Tidak boleh menghardik orang yang lebih tua dengan mengatakan, "Kamu anak baru kemarin sore udah tahu-tahu apa." Yeah, gitu. Nah, ini masalahnya masalah ilmu. Bisa jadi orang yang lebih tua tidak mengetahui ilmunya, ya kan? Demikianlah adab salafus saleh dalam masalah ini. Boleh dalam menyampaikan, tentunya dengan cara yang beradab. Ya, kalau misalnya yang muda mentang-mentang punya tahu ilmunya kemudian menyampaikan dengan cara yang kasar, ya tidak akan diterima. Nah, itu juga salah keliru. Nah. Wa fi mana hadza ma tsabata fi sahih Muslim, dan mana ini yang telah tetap dalam sahih Muslim. An Abdullah bin Buraidah qala qala Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, laqad kuntu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman fa kuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni min alqawli illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Ya, dari Abdullah bin Buraidah, beliau mengatakan, telah berkata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sungguh aku pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan umurku masih gulam, masih anak muda. Dan aku lebih hafal ya darinya. Maka tidak ada yang mencegah aku di dalam berucap kecuali bahwasanya di sana iya ada orang-orang yang lebih tua umurnya dariku. Artinya boleh. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dibolehkan berbicara ketika mengetahui ilmunya lebih dibandingkan yang tua. Nah, demikian. Ya, wallahu alam bissawab. Tafadhalu wa rahmatullah.